Malik rahimahullah taala babu ma'rifati alamati lirabi. Masyaallah. Ini pembahasan mudah sekali ini. Karena ini kalau yang dulu di tabel itu, yang di miftah yang ada di tabelnya. Kalau di tufah sama judulnya dengan ini. Cuman di sini ada tambahannya. Ada tambahan sedikit. Sama saja tandanya, cuman kata yang di-irob seperti itu ada tambahannya. Sebentar saya akan singgung apa yang dia tambah. Apa yang dia tambah? Lihat babu ma'rifati alamati li-irobi. Bab mengenal tanda irob. Ingat, bukan mengi-irob. Dia cuman bilang apa? Bab mengenal tanda irob. Semua ulama bahasa begitu judulnya. Semuanya. Judulnya bab mengenal tanda. Hanya sekedar tanda saja. Tanda. Alamatul Rabbi, ini judul dari, lihat, babu ma'rifati alamatil irob, tidak ada kurungnya. Berarti ini judul dari siapa? Al-Hattab rahimahullah ta'ala. Kemudian di bawah, alamatul Rabbi. Tanda ropa, ada dalam kurungnya kan? Berarti ini judul dari siapa yang ini? Abu Anas. Jadi harus antum bedakan antara Al-Hattab dan Abu Anas. Alamatul Rabbi, tanda ropa, li Rabbi arba'u alamatin. Sama, dari kitab dasar sampai sekarang ini. Untuk ropa ada 4 tanda. Untuk ropa ada berapa tanda? 4 tanda. Apa itu? Ad-dhammatu wahil aslu. Dhamma, dia tanda asal. Untuk ropa ini. Ya, jadi semua itu ada aslinya. Paham? Semua ada apanya? Asalnya. Untuk ropa ada tandanya dhamma, ini aslinya. Selain ini maksudnya pengganti. Selain ini berarti dia adalah apa? Pengganti. Makanya beliau bilang, wal waw wal alif wan nun. Langsung tiga. Waw, alif, dan nun. Wahyana ibatun anid dhamma. Dia adalah pengganti dari dhamma. Dia adalah pengganti dari dhamma. Ini semuanya 4. Semua kata yang diropa, apapun dia, yang penting diropa. Ceritanya, judulnya. Kapan kata diropa, tidak akan pernah keluar dari alamat dhamma, atau waw, atau alif, atau apa? Nun. Tidak akan pernah itu. Tidak ada alamat lain sudah diteliti oleh ulama bahasa. Seandainya ada alamat lain untuk ropa selain 4 ini, maka pasti mereka akan dapatkan. Pasti mereka akan apa? Dapatkan. Ya? Ini masya Allah. Sekarang tinggal rinciannya. Fa'amma, belum kasih judul, mawati ud-dhamma. Tempat-tempatnya apa? Dhamma. Maksudnya, siapa saja kata, apa saja kata beralamatkan apa? Dhamma. Kata belum, fa'amma dhammatu. Fatakunu alamatan lirabi fi arba'ati mawadi'a. Maka ada pun dhamma, maka dia menjadi tanda. Fatakunu, maka dia menjadi tanda. Dhamma maksudnya. Dia menjadi tanda lirabi, untuk ropa. Fi, pada arba'ati, 4 mawadi'a, tempat. Dhamma menjadi tanda untuk ropa pada berapa tempat? 4 tempat. Mudah saja. Hanya 4 ini tempatnya. Apa itu? Fil ismil mufradi, 1. Pada isim mufrad. Antum telah tahu penyertian isim mufrad. Nah, dulu sudah lewat 2 kali. Ma laisa mutanan, wala majmu'an, wala mulhaqun bihima, wala minal asma'i al-khomsa. Apa yang bukan 2? Bukan 3? Dah, bukan pula asma'ul khomsa. Dah, bukan diikutkan kepada keduanya. Bukan pula asma'ul khomsa. Paham gak ini? Sudah lewat, alhamdulillah. Munsharifan kana au ghairu munsharifin. Apakah dia munsharifan? Ya, nanti antum tahu, akan tahu itu ya. Kenapa baca munsharifan? Dia sebenarnya khabarnya kana muqaddam. Lihat kana itu di belakang, munsharifan kana. Nanti kita akan bahas di pembahasan kana di mutan 5 ini, belum kita dapat di buku sebelumnya. Bahwasanya khobar kana boleh di tengah antara kana dan isimnya, dan khobar kana boleh di awal, dia duluan baru kana bersama apa? Isimnya. Boleh begitu. Nanti di mutamimah ini akan disinggung. Paham gak ini? Di buku sebelumnya belum. Makanya ini munsharifan kana, aslinya kana munsharifan, maksudnya kanal ismul mufradu munsharifan. Paham gak ini? Apakah isim mufrad itu ditanwin, bertanwin, au ghair munsharifin, atau tidak bertanwin? Pokoknya intinya yang penting isim mufrad. tanwin atau tidak, maka pasti kalau dirobah tandanya apa? Dhamma. Paham ini? Ya, contoh bertanwin ya, antum katakan ja'a Zaidun. Paham? Contoh tidak bertanwin, antum misalnya, bilang ja'at Aisyatu. Itu kan isim mufrad. Tapi dia tidak bertanwin. Dipahami ini? Yang penting mau, yang penting isim mufrad antum ingat. Isim mufrad, tandanya pasti dhamma. Bertanwin atau tidak bertanwin. Jelas ini? Sama, masya Allah. Nah, contoh qala Allahu. Contoh untuk apa ini? Bertanwin dan nampak. Paham? Qala Allahu bertanwin atau bertanwin dan nampak. Karena kalau tidak ada alnya itu, kalau tidak ada alnya dia bertanwin. Paham gak ini? Wa idz qala Ibrahimu. Ini contoh untuk siapa ini? Isim mufrad yang tidak bertanwin. Paham? Wa idz qala Musa. Ah, apa maksudnya ini? Ingat Al-Hattab rahimahullah taala, semua karena ini contoh, beliau anggap buku Mutamimah ini adalah muqaddimah sebagai pendahuluan dalam ilmu Arabiyah. Jadi beliau ringkas, tapi sebenarnya dalam contoh itu ada yang belum mau sampaikan. Paham? Di contoh ada yang belum mau bilang sama antum, tapi kelihatan saja di contoh. Seperti ini, qala Allahu, ini maksudnya contoh untuk yang bertanwin. Paham gak ini? Paham ini? Dipahami ini? Iya. Karena Allahu asal katanya dari kata ilahun. Paham ini? Asal katanya apa? Ilahun. Al-ma'luh, yang diibadahi. Cuman pakaikan al jadinya apa? Al-ilahu. Cuman mereka hilangkan hamzanya karena banyak penggunaannya. Hilang hamzanya, jadinya apa? Kan al-ilahu. Nah, anda tahu perubahannya ini ya? Ini lafaz Allah, jarang orang tahu. Ya, diterangkan oleh ulama bahasa. Jadi Allahu. Ini harus anda tahu ini. Aslinya itu ilahun. Iya. Bukan begini tulisannya, ilahun. Dia kasih panjang di sini. Ilahun. Paham? Tambahkan al jadinya apa? Al ilahu. Al. Nah. Salah tulisannya. Al ilahu. Dipahami ini? Kemudian dia hilangkan hamzanya karena kasratul istimal. Jadi kita tulis ini dulu. Al ilahu. Dia hilangkan hamzanya karena banyak penggunaannya. Jadinya apa hilang kalau hilang hamzanya? Kan begini. Nah. Atau sebelum, jangan dulu disatukan. Jangan dulu disatukan. Ini al, kemudian hilangkan alif ini sama hamzah. Tak, berarti kan? Nah, ada dua lam begini. Bang, ada dua berapa? Lam. Ini lam dari alif lam yang ini. Kemudian ini, yang ini, ada lam yang ini. Bang, yang harokatnya panjang tadi. Kemudian haknya ini. Kan al-ilahu. Hilang hamzanya jadi apa? Allahu. Paham? Paham ini? Dipaham ini? Jadi, asalnya Allahu apa? Ilahun. Kalau ditanya, apa asalnya Allahu? Tanpa alnya, tanpa alnya. Allahu tanpa al. Apa jadinya? Ilahun. Tanwin atau tidak? Kenapa itu kita terangkan supaya antum tahu apa maksudnya tanwin? Memang gimana caranya kalau hilang ini? Kan hilangkan alif lamnya kan? Kan Allahu itu hilangkan alif lamnya. Apa jadinya itu? Apa jadinya? Paham kan? Kalau hilang alif lamnya, kembalikan aslinya. Kalau hilang alif lamnya, datangkan kembali apa? Inya ilahun. Dipahami ini? Dipahami? Jadi Allahu ini karena digabung alnya tadi. Dipahami ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Jadi dia bertanwin, itu maksudnya. Intinya dia apa aslinya? Bertanwin. Sebelum ada apanya? Sebelum ada apanya? Alnya. Ya. Kemudian lihat contoh selanjutnya. Wa idz qala Musa. Ini apa maksudnya? Maksudnya bahwa dhamma ini alamat isim untuk isim mufrad. Bisa dhammanya dhahirah atau apa? Muqaddarah. Bisa dhammanya nampak, bisa juga dhammanya apa? Tersembunyi. Yang penting isim mufrad. Alamat marfunya dengan apa? Dhamma. Dipahami ini? Tiga contoh beliau katakan cukup itu. Cukup tiga contoh. Ya kan? Allah wakil untuk bertanwin. Paham? Contoh kata wakil untuk tanwin. Kemudian Ibrahim, contoh kata untuk tidak bertanwin. Musa, contoh irob domah yang mukaddaro. Selesai. Itu maksudnya. Kan dulu waktu di Tufa diterangkan tak? Sama saja apakah domahnya mukaddaro, dohiron au mukaddaro. Paham? Ini dalam contoh langsung beliau terangkan. Selesai. Wafi jam'i taksiri. Kedua, selesai pertama. Termasuk tempatnya doma adalah pada jamak taksir. Tahu jamak taksir kan? Sudah lewat pengertian bersama kita. Paham ini? Apa itu? Hah? Madalah ala aksara minatnain awtnataini matagoyurin fisurati mufrodihi. Yang penting berubah bentuk mufrodnya. Paham? Sudah lewat ini? Sudah lewat jamak taksir? Kalau disebutkan jamak taksir, alhamdulillah. Munsorifan kana au goyru munsorif, sama apakah dia bertanwin atau tidak bertanwin. Yang penting jamak taksir. Namanya jamak taksir pasti alamat rupanya dengan apa? Domma, tanwin atau tidak. Setelah itu kita katakan nampak domanya atau tidak. Nampak domanya atau apa? Tidak. Jelas ini? Contoh, contoh nah. Qala ashabu Musa. Mana dia menjadi titik pendalilan? Ashabu, jamak taksir. Ini contoh untuk yang bertanwin. Contoh untuk yang bertanwin. Ya? Wa masakinu tardawnaha. Mana dia? Hah? Mana dia? Masakinu. Ini contoh untuk siapa ini? Jamak taksir yang tidak bertanwin. Paham ini? Wa min ayatihil jawari. Mana dia? Mana desainnya? Al-jawari. Sebenarnya ini ada ya-nya itu. Cuma dalam ayat dihilangkan ya-nya. Asalnya al-jawari. Ini contoh untuk domma muqaddarah. Cuma di ayat dihilangkan ya-nya. Asalnya apa? Al-jawari. Jamak taksir. Jamak taksir dihilangkan ya-nya. Itu dalam Al-Qur'an. Dipaham ini? Dipaham? Berarti kalau ada ya-nya berarti ini contoh untuk domma apa? Domma apa? Muqaddaro. Itu maksudnya. Jelas? Jelas ini Ahmad? Mubar? Hah? Betul. Jangan pura-pura. Jujur. Selesai. Sudah selesai. Masya Allah. Wafi jam'il mu'anasi salim. Demikian pula termasuk tempatnya domma adalah jama' mu'anas salim. Belum tak bilang munsorifan kana ugar munsorif. Karena semua kata mau bertanwin atau tidak bertanwin, kalau di jama' menjadi jama' mu'anas salim pasti tanwin. Semua kata. Semua kata. Apakah aslinya itu kata tanwin atau aslinya tidak tanwin, kapan diubah ke jamak mu'annats salim pasti bertanwin. Paham ini? Misalnya hindun, coba jadikan jamak mu'annats salim. Hindun, hindun. Hindatun tanwin. Coba Maryamu, jadikan jamak mu'annats salim. Maryamu. Maryamatun. Paham? Paham kenapa belum bilang? Belum enggak bilang bertanwin atau tidak bertanwin. Apa alasannya? Karena namanya jamak mu'annats salim pasti bertanwin. Paham gak ini? Pasti bertanwin. Cuma belum ikutkan. Ini mutamimanya. Wa ma humila alaihi. Dan apa yang diikutkan atasnya. Apa yang diikutkan atasnya. Ini yang perlu untuk pahami. Ini mutamimanya. Ini yang perlu tambah dari kitab dasar. Paham gak ini? Kalau jamak mu'annats salim jelas bagi kita. Apa yang dijamak dengan alif dan ta tambahan. Jamak mu'annats salim, apa yang dijamak dengan alif dan ta apa? Tambahan. Berarti ada mufradnya. Ada mufradnya, kemudian ditambahkan alif dan ta, dia jadi apa? Dia jadi apa? Jamak mu'annats salim. Ini wa ma humila alai. Apa yang dibawa kepadanya, diikutkan kepada jamak mu'annats salim. Kata-kata yang bagaimana? Yaitu kata yang bentuknya seperti jamak mu'annats salim, tapi bukan. Sama saja bentuknya, tapi bukan jamak mu'annats salim. Dipahami? kalau jama' muannats salim itu syaratnya ada mufradnya. Paham ini? Mufradnya. Ini nanti ada kata-kata mirip tapi tidak tidak sama. Dipahami ini? Seperti belakang contohkan. Nah, idza ja'akal mu'minatu. Ini contoh untuk siapa ini? Jama' muannats salim. Jelas kalau ini. Idza ja'akal mu'minatu. Ini al-mu'minatu jama' muannats salim. Jelas kalau ini. Kan ada mufradnya, mu'minatun. Contoh lagi, selanjutnya wa ulatul ahmali, ini mulhaq. Ini namanya mulhaq, diikutkan kepada jamak muannats salim. Paham enggak ini? Paham? Itu wa ma humil alai, itu tabir ulama bahasa, bisa dijadikan satu kata, mulhaq. Sama, nanti ada ulama bahasa bilang mulhaq, ada juga wa ma humil alai. Apa yang diikutkan ke jama' muannats salim padahal bukan. Seperti apa? Wa ulatul ahmal. Kata ulat. Ulat. Kalau antum ditanya, apakah jama' muannats salim? Bukan. Karena apa mufradnya? Apa mufradnya? Tidak ada. Memang dari sononya begitu. Paham gak ini? Dari sananya sudah seperti itu. Jelas ini? Tapi bentuknya sama dengan jama' muannats salim. Maka i'rabnya diikutkan ke mana? Ke jama' muannats salim. Paham? Paham ini? Ini rata-rata biasanya juga kalau jama' muannats salim sudah dijadikan nama. Paham gak ini? Misalnya nanti Mubar, ya, Abdurrahman, dia kasih nama anaknya Muslimatun. Nah, dia kasih nama anaknya apa? Muslimat. Ini antum kalau ditanya, ini nama anaknya antum jama' muannats salim atau bukan? Hah, jama' muannats salim atau bukan? Bukan, karena dia sudah letakkan untuk mufrad nama anaknya. Paham? Tapi kalau di Eropa pakai apa? Mufrad atau jama' muannats salim? Itu maksudnya, i'rabnya saja. I'rabnya ikut jama' muannats salim. Kenapa? Bentuknya. Kan kaidah umumnya apa? Apa kaidah umumnya? Hah? Apa kaidah umumnya Ahmad? Hah? Apa Ahmad? Enggak tahu Ahmad. Aduh. Kaidah umumnya man tasabbah bi qaumin fahuwa minhum. Siapa yang serupa dengan sekelompok orang, maka itu darinya. Ya, kalau serupa dengan jama' muannats salim, ya dari jama' muannats salim. Paham Ahmad? Hmm? Paham saudara? Jelas ini jelas? Jelas ini? Jelas ini? Jelas atau belum? Jelas ya? Jelas ya? Sudah? Alhamdulillah. Semua kata yang tidak punya mufrad. Semua yang tidak punya mufrad, tapi bentuknya sama dengan jama' muannats salim. Namanya apa? Diikutkan ke jama' muannats salim, tapi ingat, diikutkan dari sisi i'rabnya. Adapun lafadznya bukan jama' muannats salim. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Wa fil fi'lil mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirin syai'. Tempat keempat, terakhir. Tempat dhamma yang terakhir adalah pada fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Antum sudah jelas sesuatu itu di buku sebelumnya. Sesuatu itu ada berapa perkara? Hah? Ini, tidak fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan akhirnya apa? Sesuatu. Ada berapa sesuatu? Nah, sudah dibilang dulu bahwa ini kata syai, ini umum. Kata syai ini umum. Ada berapa perkara? Ada lima. Ada lima perkara. Pertama apa? Waw jama'ah. Kedua? Alif. Ya al-itsnain. Ketiga? Ya al-mu'annatsatin muqattabah. Keempat? Nun nisbah. Nun yang dipatah. Yang kelima, nun taukid, nun yang tasdid atau nun yang di fathah. Sukun? Sukun. Dipahami ini? Ini maksudnya lima. Kalau fi'il mudhari tidak bersambung dengan waw, tidak bersambung dengan alif itnain, tidak bersambung dengan ya, tidak bersambung dengan nun nisbah, tidak bersambung dengan nun taukid, maka tandanya apa? Tandanya apa? Tandanya apa? Dhamma. Dipahami ini? Paham ini? Contoh misalnya begini. Yaktubu. Nah, yaktubu. Ini ya huruf terakhirnya. Apa huruf terakhirnya itu? Ba. T. tidak ada waw jamaah, tidak ada alif itnain, tidak ada ya, tidak ada nun niswa, tidak ada siapa? Nun taukid. Maka pasti ini diapain tandanya? Domba. Antum baca apa? Yaktubu. Kalau ada waw? Apa tandanya? Waw. Tubutunun. Yaktubuna. Kalau ada waw tubutun? Nun robahnya. Paham? Paham atau? Mubar. Hah? Paham? Kalau ada alif? Tubutun nun. Kalau ada ya? Tubutun nun. Kan ini jadi af'alul khamsah. Paham? Kalau ada nun taukid? Mabni di atas? Hah? Fathah atau sukun? Fathah atau sukun? Fathah atau sukun? Mubar? Masa? Dia yakin? Hah? Betul? Hah? Bukan sukun? Kalau nun isu? Hah? Baru disukun. Ya kan? Jadi ini lima ini, lima. Kalau ada nun iswa, sukun. Kalau ada nun taukid, fathah. Kalau ada waw alif, ya tubutun nun. Rofanya maksudnya. Kita berbicara apa ini? Rofa. Paham? Ini sesuatu. Perhatikan. Paham baik-baik ini sesuatu. Sesuatu ini ada sesuatu. Ada berapa itu sesuatu? Lima. Paham? Syarat dia diropa dengan doma, tidak ada sesuatu. Tidak ada sesuatu. Sesuatu yang sudah ada dalam pikiran. Paham? Kapan ada sesuatu, maka sesuatu yang terjadi lain. Paham gak ini? Paham Ahmad? Betul ini paham? Hah? Paham betul? Siapa yang belum paham? Buat? Paham betul? Siapa yang belum paham? Kita paham saudara? Tidak apa-apa kita belum paham kan? Alhamdulillah. Karena hanya mancing kan? Alhamdulillah. Sabar ya. Antum dapat guru seperti saya. Paham gak ini? Ini sahih saudara. Sahih. Sekarang saya bilang begini. Ya? Saya bilang begini. Ya do'u. Hah? Ya do'u. Ini rupanya dengan apa ini? Rupanya dengan apa ini? Dengan apa rupanya ini? Hah? Dengan apa? Doma? Ada baunya? Ada baunya? Antum bilang dengan apa? Doma, ada baunya? Oh asli, kita bilang kan tadi apa? Waw jamaah. Paham antum? Waw jamaah maksudnya, waw yang bermana apa? Jamaah banyak orang. Kalau ini kan waw apa ini? Waw apa ini mubar? Waw asli. Memang dari sananya dia sudah punya waw. Paham antum? Ah, berarti ini doma juga. Cuma kan kalau waw domanya apa? Sembunyi. Paham? Demikian pula kalau begini nanti. Yardo. Yardo. Apa tanda rupanya itu? Hah? Doma. Ada alif? Asli. Bukan alif? Itnain. Paham gak ini? Paham kan? Kalau antum bilang juga, Yahdi. Ah, gimana ini paham? Yahdi. Maksudnya apa alamatnya? Fathah. Tidak ada alamat rufa fathah. Atau untuk mau tambah? Tadi ulama bahasa bilang alamat rufa itu ada empat. Ada doma, ada alif, ada waw, ada tubutun nun. Catat faedah. Tambah fathah. Tambah. Saya catat di buku ini. Tambahan dari Ahmad. Caranya. Apa alamat rupanya ini Ahmad? Yadi. Doma, mana? Mukaddaro. Apa artinya mukaddaro? Sembunyi. Paham kan? Ya ada yahnya Ahmad. Tadi katanya kalau ada ya, tubutun nun. Hah? Ini apa? Ya asli, bukan ya mu'anatatil mukhotobah. Paham? Paham gak ini? Alhamdulillah. Contoh, sudah. Nah, contoh. Narfa'u darajatim man nasya'u. Mana kita punya syahid? Hah? Narfa'u juga apa? Nasya'u. Sama, dua-dua fil mudhari. Ya? Dan tidak ada sesuatu pada akhirnya. Ya kan? Tidak ada sesuatu. Wallahu yadu'u ila daris salami. Mana dia? Yadu'u. Lihat. Padahal ada sesuatu itu ada waw. Tapi kan wawnya bukan waw apa? Bukan waw jama'ah. Ingat syaratnya tadi harus siapa? Waw jama'ah. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Jam berapa? Cukup dulu? Baru sedikit? Ah, kemarin ada luput. Ya, sebelum kita berhenti, ada luput di akhir pembahasan kemarin. Saya melangkah langsung ke huruf ya. Ah, kita kembali sedikit. Di halaman 30. Di ujung pembahasan fi'il mudhari, ketika bersama dengan nun taukid, khafifah dan tsaqilah. Sudah lihat? Sudah lihat? Di situ dikatakan oleh penulis rahimahullah taala, jadi beliau bilang, inilah tadi saya belum murojaah yang ini karena belum sempurna. Ya, alasannya. Besok baru murojaah dia. Dia bilang, setelah kemarin dia bilang bahwa yang mu'rab dari fi'il adalah siapa? Yang mu'rab dari fi'il adalah fi'il mudhari. Itu pun dengan syarat tidak bersama dengan nun nisbah dan tidak bersama dengan nun taukid. Kalau ada nun nisbah dan nun taukid, maka mabni. Paham? Sekarang, kenapa fi'il mudhari tiba-tiba dia mu'rab? Sementara fi'il madhi dan fi'il amr mabni. Dipahami ini? Belum kasta'antum. Sekarang lihat. Wa innama, ini kita kembali ya sebelum bab ma'rifati alamatil i'rab. Wa innama u'ribal mudhari'u li musyabahatihi lil ismi. Masyaallah. Kata beliau tiada lain. Ya, tiada lain. U'ribal mudhari'u bi i'rab fi'il mudhari li musyabahatihi lil ismi, karena dia serupa dengan isim. Sudah dikasih tahu tadi kaidah umumnya. Yang serupa ikut kepada yang dia serupai. Paham gak nih? Ikut. Misalnya gini. Lihat bentuk penyerupaannya nih. Antum bisa buktikan. Serupa di sini maksudnya dari segi harokat dan sukun. Paham gak nih? Saya ulang. Serupa di sini dari segi apa? Harokat dan sukunnya mirip dengan isim. Dipahami? Sudah? Sudah dulu? Paham ini? Contoh. Contoh. Fi'il mudhari ini misalnya. Yadribu. Yadribu. Yadribu. Perhatikan ini fi'il. Fi'il. Yadribu. Ini fi'il mu'rab. Fi'il mudhari ini. Karena serupa dengan isim. Mana isim yang serupa dengannya? Saya bilang misalnya. Doribun. Doribun. Mirip? Mirip? Harokatnya maksudnya. Lihat. Huruf pertama berharokat. Kedua sukun. Ketiga harokat, kasroh, terakhir, harokat, mirip, paham? Mirip. Makanya, sebagaimana ini isi mu'rab, demikian pula fi'il mudhari yang mirip dengannya. Ikut apa? Mu'rab. Dipahami ini? Dipahami ini? Itu namanya serupa dengan apa? Dengan isi. Jelas? Ini diantara yang dikatakan oleh ulama bahasa. Kenapa mu'rab? Ini kan hanya dihayalkan, diteliti. Kenapa bisa mu'rab? Mereka bilang, karena serupa dengan isim. Paham kan? Dipahami ini? Kenapa mu'rab? Serupa dengan isim. Dipahami ini? Paham atau belum? Paham? Paham? Beda kalau fil amr. Ada enggak isim mirip fil amr? Ada enggak isim mirip fil amr? Enggak ada cerita. Nih, enggak ada isim mirip fil amr. Dipahami ini kata mereka ini? Nah, ini hanya penjelasan. Alhamdulillah selesai. Itu kemarin yang luput. Alhamdulillah. Saya murojaah, jangan lupa. Oh.